Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio-radio dakwah yang ikut menyiarkan kajian ini, Radio Insani, Radio Roja, Radio Al-Hikmah, Radio Kita, Radio Riz FM, Radio Al-Hikmah dan radio-radio yang lainnya, juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-9. Apa bunyinya? Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Berdasarkan penafsiran sebagian ulama. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-9. Menjelaskan tentang keberuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mau mensucikan jiwanya. Maka di ayat yang ke-10, untuk melengkapi pembahasan tentang ayat sebelumnya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kerugian orang-orang yang mengotori jiwanya. Kalau ayat yang ke-9 berbicara tentang keuntungan bagi orang yang mau mensucikan jiwanya, maka kebalikannya di ayat yang ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang mengotori jiwanya, maka dia pasti akan rugi. Dalam ayat yang ke-10 Allah berfirman, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Pasti rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Apa yang dimaksud dengan mengotori jiwa? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwa mengotori jiwa maksudnya adalah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat. Dan ketidakpatuhan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang berbuat dosa dan maksiat, berarti dia telah mengotori dirinya sendiri. Dan siapapun yang tidak patuh terhadap perintah Allah, berarti dia telah mengotori jiwanya. Yang aslinya bersih. Kan kita tahu persis ketika kita lahir dari rahim ibu kita, semuanya dalam keadaan apa? Bersih. Yeah. Gak ada noda sama sekali. Maka gak ada istilah anak haram. Yeah. Yang salah siapa? Orang tuanya. Bukan anaknya. Anaknya lahir dalam keadaan bersih. Dia gak bisa milih lahir dari rahim siapa. Ya. Yeah. Bayi ini gak bisa milih dia lahir dalam rahimnya seorang ibu yang solihah atau seorang ibu bezina, gak tahu dia. Bayi lahir dalam keadaan bersih. Yang mengotori adalah dia sendiri ketika dia sudah mulai besar. Kemudian dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, gak patuh sama Allah. Dialah yang mengotori dirinya sendiri. Aslinya dia bersih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menerangkan bahwa orang yang berbuat maksiat dan perbuatan dosa, dia yang akan rugi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan rugi sedikit pun. Jadi jangan dipikir ketika kita itu tidak patuh sama Allah, terus Allah itu rugi. Enggak. Enggak ngefek. Ketidakpatuhan kita kepada Allah enggak ngefek kepada kekuasaan Allah azza wa jalla. Kalau ada seorang bos di perusahaan, dia punya karyawan 1000. Dari 1000 karyawan itu separohnya mogok. Separohnya mogok, berarti berapa? 500 mogok. Apa yang terjadi di perusahaan? Kolaps. Ya. Gak bisa jalan perusahaannya. Ketidakpatuhan karyawan kepada bos ngefek. Membahayakan, merugikan bosnya. Tapi manusia, sekalipun dia tidak patuh, gak akan ngefek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis ilahi, istilah yang mungkin lebih pas dibandingkan hadis qudsi ya, menurut sebagian ulama, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis riwayat Muslim, ya ibadi, wahai para hambaku. Allah sedang berbicara kepada para hambanya. Ya ibadi, wahai para hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya seluruh jin dan manusia, yang dahulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang, manusia dan jin dari awal sampai akhir, berapa jumlahnya? Dari awal berarti Nabi Adam. Jin dari awal berarti siapa? Iblis. Sampai yang terakhir nanti pada hari kiamat, sebelum hari kiamat terjadi, berapa jumlahnya? Sulit surveinya. Yang nyurvei udah mati duluan. Ya. Seandainya semua jin dan semua manusia kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, semua jin dan manusia menjadi makhluk yang paling jahat semuanya. Kira-kira yang paling jahat siapa? Manusia yang paling jahat siapa? Sebelum kita jawab, mohon maaf, ada mobil yang mau ke rumah sakit, tapi terhalang mobil dengan nomor R9480LC. R9480LC. Mudah-mudahan bukan mobil saya. Saya enggak apa nomor polisinya. R9480LC. Ini enggak disebutkan mobilnya apa. Ya, mohon yang kira-kira merasa. Sampai mana tadi? Manusia yang paling jahat siapa kira-kira? Fir'aun. Ya kira-kira Fir'aun lah, misalnya Fir'aun. Jin yang paling jahat siapa? Iblis. Seandainya semua manusia kayak Fir'aun. Semua manusia kayak Fir'aun. Gak sholat, gak puasa, bahkan ngaku Tuhan. Bahkan ngaku Tuhan. Dan merasa lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua manusia kayak Fir'aun dan semua jin kayak iblis, apa kata Allah? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Alias Allah itu enggak ngefek, enggak terpengaruh dengan ketidakpatuhan kita kepadanya. Nah, terus yang akan rugi siapa, Ustaz? Siapa yang akan rugi? Manusia sendiri. Jadi ketika kita berbuat dosa dan maksiat, yang akan rugi kita sendiri. Rugi di mana, Ustaz? Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Ah, kata siapa, Ustaz? Bukannya maksiat itu enak, Ustaz? Bukannya maksiat itu enak. Sebagian orang berpikir seperti itu kan. Maksiat itu enak, Ustaz. Enaknya apa? Ya, dibandingkan nikah kan, kalau nikah itu kan banyak tanggung jawabnya. Ya. Pertama, nikah itu harus lamaran. Setelah itu kemudian harus ke AUA, harus bayar apa? Mahar. Setelah itu kalau anak lahir harus apa? Biayai. Sampai kapan, Ustaz? Ribet. Mendingan apa? Zina. Zina tanpa ikatan. Ya. Rampung ya wis. Nyah, bubar. Bukannya maksiat itu enak, Ustaz? Oh, enggak. Maksiat kerugiannya untuk pelakunya di dunia, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya tidak akan tentram. Hatinya akan gelisah. Anak muda sekarang mengatakan apa? Gaber. Galau berat. apa? Galau berat. Jangan dipikir para pelaku maksiat itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa senang, omong kosong. Jadi jangan jenengan itu tertipu ketika mereka jingkrak-jingkrak di diskotik. Ketika mereka fly. Ya. Katanya begitu sudah minum wedang apa? Wedang jahe sih apa-apa. Ketika sedang minum wedang jiu, ya, katanya itu semuanya sudah lupa. Enak melayang-layang di udara katanya. Katanya loh. Ya. Omong kosong. Makanya di dalam Al-Quran, menarik untuk kita perhatikan dalam surat Ali Imran ayat 135. Surat apa? Ali Imran ayat 135. Allah subhanahu wa ta'ala melabeli, menjuluki orang-orang yang berbuat dosa itu sebagai orang-orang yang menyakiti dirinya sendiri. Orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Padahal kata pelaku maksiat tadi enak, nyaman, nikmat. Tapi kata Allah, enggak, kamu sedang menyiksa diri kamu sendiri. Sekarang tinggal jenengan percaya sama Allah, apa sama pelaku maksiat? Percaya sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha tahu isi hatinya. Sedangkan pelaku maksiat itu, dia menyembunyikan isi hatinya. Sebenarnya hatinya merintih. Hatinya menangis. Dia pengen lepas dari jeratan maksiat tersebut. Makanya sebagian ulama mengumpamakan, orang-orang yang ketagihan maksiat itu seperti orang yang minum air laut. Minum apa? Air laut. Pernah nyoba? Belum, jangan dicoba. Orang lagi haus-hausnya, gak ada air kecuali air garam. Maka dia minum. Kluk-kluk-kluk-kluk-kluk-kluk. Terus? Tambah haus lagi. Dan semakin tercekik kerongkongannya. Jadi orang yang berbuat maksiat seperti itu. Dia pikir dengan masang togel sekali. Ah ini kayaknya ternyata gigi metu gih, metu gih. Jebule orang metu. Wah kayaknya ngesuk itu masang telu gih. Sampai dia pasang 100 pun gak akan keluar. Keluarnya 1 alias 1.000. Gak sebanding dengan apa? Dengan duit yang sudah dia keluarkan. Orang yang berbuat maksiat tidak akan pernah kenyang dengan maksiatnya. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran secara tegas mengatakan bagaimana kehidupan yang mereka rasakan para pelaku maksiat itu sempit. Kata Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Barang siapa yang berpaling mengabaikan peringatan dariku. Peringatan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diingatkan sama Allah Azza wa Jal. Hati-hati jangan tinggalkan sholat. Hati-hati jangan tinggalkan puasa. Hati-hati jangan korupsi. Hati-hati jangan zalimi orang lain. Faman a'radha an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka sungguh nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan, maaf, maka sungguh di dunia ini dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dongka itu apa? Sempit. Ya tadi itu gak tenang, gak tenteram, gelisah, ketagihan. Nun sewu ya seperti orang yang main PS gitu ya. Main PS atau main game. Itu kan kalau sudah level 1, maka dia penasaran untuk apa? Level 2. Sudah selesai level 2, wislah rampung-rampung level 2 lah, wislah. Tapi penasaran pengen apa? Level 3. Begitu 10 level selesai, pengen ganti apa? Permainan yang lainnya. Gak akan selesai. Maka yang paling tepat dari awal, gak usah main. Tik, sudah selesai. Karena gak akan selesai. Memang itulah yang dicari oleh orang-orang yang bikin permainan tersebut. Bagaimana caranya? Orang ini terus main sehingga duitnya terus ngalir kepada orang yang bikin. Hatinya akan sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Dalam keadaan apa? Buta. Buta apanya Ustaz? Buta matanya. Betul-betul buta. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan umyan wa bukman wa summa. Buta bisu tuli. As'alullah salam wa afiyah. Maka dia pun bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, dia bertanya. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbi. Kenapa sekarang saya buta? Bukankah dahulu ketika aku di dunia aku bisa ngelihat? Ketika di dunia aku bukan tunanetra, wahai Rabbi. Kenapa sekarang saya jadi buta, gak bisa ngelihat? Bukan cuma buta, tuli. Yeah. Kemudian dia mengatakan, kemudian dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya iyalah. Dahulu ketika di dunia, ayat-ayat sudah datang kepadamu. Sudah banyak yang mengingatkan dirimu. Bapakmu mengingatkan kamu, ibumu mengingatkan kamu. Ustadzmu mengingatkan kamu, gurumu mengingatkan kamu, temanmu mengingatkan kamu. Al-Quran ada di rumah. Fanasitaha, tapi engkau abaikan. Engkau lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka sekarang pun engkau diabaikan. Sebagaimana dahulu engkau mengabaikan, maka sekarang engkau diabaikan. Sampai penglihatan pun tidak aku berikan. Kemudian Allah mengatakan, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbihi. Beginilah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Sudah jelas-jelas ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, oh enggak boleh milih pemimpin non-muslim. Masih putar sana, putar sini. Tipu sana, tipu sini. Bagaimana caranya supaya yang haram jadi halal? Sudah datang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Wala azabul akhirati ashaddu wa abqa. Dan ingat, azab di akhirat itu lebih pedih dan lebih kekal lagi. Al-Quran surat Taha ayat 124 sampai 127. Surat berapa? Surat apa? Taha 124 sampai 127. Itu baru kerugian di dunia. Hati tidak apa? Tidak tenang. Kerugian di akhirat gimana Ustaz? Kerugian di akhirat tadi sudah dikatakan. Wala azabul akhirati asyaddu abqa. Azab di akhirat lebih pedih dan lebih lama lagi. Kalau tadi gak tenang kan berapa tahun? Ya sampai dia tobat. Kalau sampai mati gak tobat berarti gak tenangnya berapa tahun? 60 tahun. 70 tahun. Ya, makanya banyak orang-orang yang karena gak tahan menghadapi ketidaktenangan batin, akhirnya apa? Bunuh diri. Padahal dia kurang apa? Pernah ada video, seorang yang kaya sekali, mengakhiri hidupnya dengan minum apa? Dengan minum racun. Di syuting itu. Ditanya sama dokternya. Fulan, pakai bahasa Inggris. Kamu benar-benar yakin, tahu efek dari apa? Efek dari minum cairan ini. Iya, saya tahu. Kamu betul? Iya, saya tahu. Efeknya kayak gini? Iya, saya tahu. Dia udah gak kuat menghadapi hidup yang sempit ini. Padahal kekayaan dia luar biasa. Akhirnya dia minum. Kemudian dia kesakitan sebentar terus mati. Rampung. selesai? Oh tidak, itu baru mulai. Itu baru apa? Mulai. The game is beginning. Permainan baru apa? Baru dimulai. Ya. Nanti dia akan disiksa sesuai dengan cara dia bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Di akhirat mulai dari mana? Mulai ketika dia akan meninggal dunia. Walaupun para ulama mengatakan bahwa akhirat itu dimulai setelah dia meninggal. Akan tetapi siksaan yang dialami oleh orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa, diawali ketika dia akan sakaratul maut. Bahkan ketika sakaratul maut. Kalau jenengan perhatikan orang-orang yang sekarat kan macam-macam. Pernah gak ngeliat orang sekarat? Pernah? Yang belum pernah angkat tangan. Pertanyaan saya bukan belum pernah sekarat. Semuanya belum pernah sekarat insya Allah. Yang belum pernah ngeliat orang sakaratul maut angkat tangan. Subhanallah. Orang segini pernah ngeliat semua? Yang sudah pernah ngeliat orang sakaratul maut angkat tangan. Kisi kepri. Ini pernah apa enggak? Ya ada yang pernah, ada yang tidak. Orang yang meninggal itu subhanallah, macam-macam. Ya. Dan memang cara orang meninggal itu beda-beda. Coba perhatikan. Wan-nazi'ati ghorqa, wan-nashitati nashta. Wan-nazi'ati ghorqa, wan-nashitati nashta. Ini berbicara tentang malaikat yang mencabut nyawa. Cuman beda-beda. Wan-nazi'ati ghorqa. Ada para malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa, sekeras-kerasnya. Wan-nazi'ati gharqa. Dan ada malaikat, wan-nashitati nashta. Ada yang mencabut dengan apa? Dengan lembut, dengan kalem. Yeah. Siapa yang dicabut dengan keras? Dan siapa yang dicabut dengan kalem, dengan enak, dengan lembut? Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang beriman yang dicabut dengan cara yang lembut dan orang-orang yang tidak beriman yang mengotori hidupnya dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dicabut dengan cara yang keras. Dicabut dengan paksa. Karena ketika dia mau keluar dia sudah ketakutan melihat malaikatnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, bahwa orang-orang kafir ketika akan meninggalnya itu sebelum dia mati sudah turun para malaikat berwajah hitam, kelam, ngelilingi orang tersebut. Baru ngelihat wajah malaikat yang pada hitamnya sudah apa? Sudah ketakutan. Keliling semuanya dikelilingi. Ya. Sambil membawa kain kafan yang kasar. Ya. Kemudian baru turun malaikat pencabut nyawa. Yang dia siap-siap diarah kepala orang tersebut. Dan malaikat pencabut nyawa itu berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai nyawa yang hina. Ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Keluarlah engkau dari tubuh ini untuk menghadap kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Mau keluar gimana? Mau keluar sudah diancam. Akhirnya enggak jadi keluar. Enggak jadi apa? Keluar. Nyawa yang sudah terkumpul di kerongkongan tinggal keluar, balik lagi enggak berani dia. Karena enggan, balelo, enggak mau keluar, dicabut dengan paksa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat pencabut nyawa. Wan-nazi'ati gharqa. Dicabut oleh Allah, oleh malaikatnya dengan cabutan paksaan. Yeah. Disebutkan dalam beberapa riwayat atau dalam beberapa keterangan sampai urat-uratnya itu putus semuanya. Makanya sering kita melihat orang-orang yang meninggal dalam keadaan subhanallah. Matanya melotot sana, melotot sini. Dan orang-orang yang takziah, orang-orang yang datang, enggak mengambil pelajaran. Kenapa dia bisa meninggal seperti itu? Semasa hidupnya enggak pernah sholat, durhaka kepada orang tuanya, suka menyakiti orang lain. Kenapa enggak ngambil pelajaran? Setelah kematian orang yang seperti itu, besok masjid musola ya panggah bae sing sholat 11. Imam karo apa? Makmum. Setiap hari ngelihat orang meninggal seperti itu, gak tersentuh, gak berubah. Hati seperti apa manusia yang seperti itu? Batu saja bisa apa? Bisa bolong dengan tetesan air. Hati sekeras apakah hati yang seperti itu? Ya. Itu baru di mana? Sakaratul maut. Belum nanti ketika dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke kuburan. Begitu dicabut oleh nyawa oleh malaikat pencabut nyawa, malakul maut dengan paksa, kemudian segera dilemparkan kepada para malaikat yang berwajah hitam tadi, dibungkus dengan kain kafan yang kasar. Kemudian diangkat ke langit, dan ketika diangkat ke langit itu, itulah tercium bau busuk. Melebihi busuknya bau bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Waqad khaba man dassaha. Betul-betul telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Kotor, makanya bau. Sekalipun dahulu ketika dihidupnya kemana-mana, sekalipun dahulu ketika masih hidupnya kemana-mana pakai apa? Pakai parfum. Yeah. Tapi wangi itu adalah wangi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat itu bau. Busuk. Yeah. Dan nanti ketika dia di kuburan, itu baru siksa mana? Baru siksa ketika sakaratul maut. Di kuburan lebih mengerikan lagi. Ketika ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Tiga pertanyaan yang simpel sebenarnya. Man robbuka, man nabiyuka, madinuka. Siapakah robmu? Kemudian siapakah nabimu? Apa agamamu? Pertanyaan simpel kan? Tapi jangan dipikir pertanyaan simpel itu bisa dijawab seperti ketika Anda berada di dunia. Enggak. Itu semua tergantung bagaimana dia mengamalkan ajaran Islam ketika masih di dunianya. Makanya ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertanyaan yang simpel yang anak TK bisa menjawab, maka jawabannya, hah, la adri, sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Hah? Apa? Aku gak tahu. Robmu siapa? Mbuh. Nabi Musa apa? Mbuh. Agamu apa? Mbuh. Sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Aku dengar ketika di dunia orang ngomong sesuatu, aku ikut-ikutan ngomong. Jamaah, akidah itu gak bisa ikut-ikutan. Akidah adalah sebuah keyakinan yang harus menghujam di dalam jiwa dan hati seorang hamba. Akidah itu bukan ikut-ikutan apa kata mbah, apa kata tetangga, bukan. Orang-orang yang cuma ikut-ikutan saja di dunianya. Orang ngomong anu ikut anu. Orang ngomong anu ikut anu. Bagaikan air di daun talas. Tidak punya prinsip. Yang ada di dalam hatinya adalah apa kata orang. Gak berani untuk melawan arus. Ketika arus itu adalah arus yang buruk. Mengambil zona nyaman. Ya, mengambil zona apa? Nyaman. Walaupun sudah tahu bahwa itu salah, tetap saja ngikut apa yang ada di masyarakat. Ya. Sami'tu an-nasa yaquluna faqultuhu. Aku dengar orang-orang ngomong sesuatu, aku ikut-ikutan ngomong hal tersebut. Karena ikut-ikutan enggak bisa jawab. Padahal ketika di dunianya dia bisa menjawab jawaban tersebut dan bahkan mungkin ketika meninggal sempat diajari. Ya, ketika apa? Ketika dia dikuburkan sempat diajari, nek ko ditakoni sapa robmu, jawaben robmu. Ya. kalau dianya enggak sholat, enggak puasa, enggak beriman kepada Allah, enggak bertauhid, enggak ngefek. Ya, itu kembali kepada akidah, kepada ibadah seorang hamba. Sejauh mana dia patuh dan taat kepada Allah ketika di dunianya. Maka begitu pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab, terdengar suara dari langit, an afrishu lahu baban ilan nar, bukakan pintu dari kuburannya ini ke neraka. Baru di kuburan sudah merasakan panasnya hawa neraka dan busuknya bau neraka masuk ke dalam kuburannya. Gak cukup sampai di situ. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala disempitkan kuburannya yang sudah sempit. Kuburan kita ini sudah sempit. 1x2 itu sudah sempit. Apalagi sudah 1x2 masih dibikin apa? Lahat. Hanya seukuran kita bisa miring. Itu kan sempit. Karena dia orang yang tidak beriman, maka disempitkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta takhtalifa adla'uhu. Saking sempitnya dipres sampai tulang belulangnya patah, menusuk satu sama lainnya. Ketika dia sedang kesakitan seperti itu, didatangkan orang yang buruk mukanya, kotor pakaiannya, busuk bau tubuhnya. Orang ini sedang kesakitan bertanya, man anta? Kamu siapa? Saya enggak kenal kamu. Kata dia, ana amaluka sayyi. Aku adalah dosa-dosa yang dahulu ketika kamu di dunia kamu kerjakan. Akulah yang akan menemanimu sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad menyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Itu baru azab di kuburan. Belum azab di neraka. Wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Azab di neraka gimana Ustaz? Level-levelan. Tergantung dosa yang dikerjakan seberapa banyak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, qala fi ahli an-nar, beliau bercerita tentang penghuni neraka, inna minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'baihi, ada yang disiksa oleh Allah dibakar dengan api neraka sampai ke mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi, dan ada di antara mereka yang disiksa apinya sampai ke lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi, dan ada yang disiksa dengan api neraka dibakar sampai perutnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila turquwatihi, dan ada yang dibakar sampai ke lehernya. Tergantung seberapa banyak dosa yang Anda lakukan. Dalam sehari berapa dosa yang Anda lakukan? Efeknya gimana Ustaz? Kalau siksaannya sampai ke perut, kalau siksaannya sampai ke lutut, kalau siksaannya sampai ke leher. Kita lihat aja yang paling ringan yang siksaannya sampai mana? Sampai mata kaki. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tentang siksaan orang yang disiksa dengan siksaan sampai apa? Sampai mata kaki. Yablughu ka'baihi yaghli minhu ummu dimaghihi. Yang disiksa dengan siksaan sampai ke mata kakinya, maka efek dari panasnya itu akan membuat otak yang ada di kepalanya mendidih. Itu yang siksaannya sampai apa tadi? Mata kaki. Maka enggak usah dibahas yang siksaannya sampai lutut, perut, sampai ke leher. Sudah cukup itu untuk menggambarkan bagaimana ngerinya siksaan yang ada di neraka. Walaupun berlevel-level. Dan berbicara tentang siksaan neraka itu tidak ada panjang sekali ya. Ini di hadapan saya ini sebenarnya masih ada beberapa lembar tentang siksaan neraka. Tapi mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan, mudah-mudahan cukup untuk menggerakkan hati kita. Menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Toh kalaupun terjerumus, bersegeralah untuk memperbaiki diri. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sungguh. Waqad khaba man dassaha. Sungguh rugi.